Konsultasi Syariah. Doa agar terbebas dari masalah. Tiada hidup tanpa masalah. Karena musibah dan masalah, lahir maupun batin, merupakan gawan bayi manusia. Ada yang bisa diatasi lebih cepat, dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, kita mendambakan agar bisa hidup nyaman tanpa masalah. Sekalipun ini cita-cita yang tidak mungkin diwujudkan seutuhnya, setidaknya kita berusaha meminimalisir terjadinya masalah. Salah satu usaha itu adalah doa. Di antara doa yang selayaknya kita rutinkan adalah doa agar kita mendapat ampunan dunia akhirat dan terbebas dari segala masalah dunia dan akhirat. Teks doanya adalah sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ugtala min tahti. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah dalam urusan agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tenangkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari arah muka, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak dihancurkan dari bawahku. Keterangan, auratku mencakup aurat badan, cacat, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang lain. Dihancurkan dari bawahku, yaitu dihancurkan sementara aku lengah, bisa dengan tenggelam atau ditelan bumi. Keutamaan, ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan doa ini. Satu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca wirid ini ketika pagi dan sore, dan beliau tidak pernah meninggalkannya sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Shu'aib al-Arnaut. Dua, dari Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abbas, mintalah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah kepada Allah. Kemudian setelah 3 hari, Abbas datang lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abbas, wahai pamanku, mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan Al-Albani. 3. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Beliau menjawab, mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Kemudian, besoknya dia datang lagi dan bertanya, wahai Nabi Allah, doa apa yang paling afdal? Beliau menjawab, mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Karena jika engkau diberi al-afiyah di dunia dan akhirat, berarti kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan Al-Albani. Rutinkan doa ini setiap pagi dan sore. Pagi antara subuh hingga terbit matahari, sore antara asar sampai terbenam matahari. Jika kelupaan atau tidak sempat, boleh dibaca di luar rentang waktu itu. Demikian, Allahu A'lam.